Mitra bisnis, pada tahun depan pemerintah rencananya akan menjalankan program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dengan melarang kendaraan roda 4 berplat hitam untuk membeli BBM bersubsidi. Di sisi lain, beberapa waktu lalu, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo mengatakan, setiap kebijakan yang cenderung diskriminatif tidak akan berjalan efektif, bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas kondisi ini? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, apakah larangan mobil plat hitam untuk membeli BBM bersubsidi juga tidak akan efektif? Iyalah, kalau misalnya ini diperlakukan sementara ke wilayah Jabodetabek, gitu kan. Nah, kalau yang tinggal di Tangerang, di Depok dengan mudah kan nyebrang ke seberang beli minyak, dibeli BBM di sana. Itu satu. Terus yang kedua, margin selisih harga antara yang disubsidi dan yang tidak disubsidi itu 2.000. Anda bisa bayangkan, sopir angkot narik seharian kerja itu, ya, dari pagi sampai malam, dapat 100.000. Ngapain dia kerja dari pagi sampai malam? Dia antri aja 50 liter dijual. Nggak usah narik. Dia jualan bensin aja, diambil bensinnya gitu. Apakah potensi masalah seperti ini pasti akan terjadi, Pak Her? Itu sudah dilakukan, sudah terjadi. Yang kita alami selama ini misalnya, harga pajak, biaya pajak, biaya cukai untuk gula impor, itu di BKPM 0-5%. Di Departemen Perindustrian itu 15%, di Departemen Perdagangan. Apa yang terjadi? Orang ngambil izin di BKPM, ya katakanlah bayar 1% gitu. Jualnya di Departemen Perdagangan, jual kertas aja sehari dapat miliaran kan gitu. Ini sama dengan bensin ini kan. Ya, kalau di sini, mending orang jualan bensin aja. Ngapain dia narik-narik angkot dari pagi sampai malam. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.